الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد lanjut di halaman 326. Di halaman 326 di mantafa fihi al-amran. Ya. Ini dari matan yang mana ini? Wal ma'nawiyah mantafa fihi fiha al-amran. Sedangkan idhofah ma'nawiyah yaitu yang dia terbebas dari dua perkara tadi. Dua perkara ini maksudnya apa pada idhofah lafdhiyah? Kan ketentuan dari idhofah lafdhiyah ayakuna sifatan. Ayakun al-mudaf sifatan. Wa ayakun al-mudaf ilaih ma'mulan litilka sifat. Kalau idhofah lafdhiyah, mudafnya mesti sifat. Kemudian yang kedua, mudafun ilaihnya mesti ma'mul dari sifat tersebut. Ya, mesti ma'mul dari sifat tersebut. Semisal daribu zaidin. Aslinya apa? Daribun zaidan. Begitu kan? Itu ma'mul. Nah, kemudian kalau yang ma'nawiyah, enggak. Gulamu Zaidin. Nah, itu kan bukan ma'mul. Zaid bukan ma'mul dari gulam. Paham sini? Ya. Ikramu Zaidin. Ikram dia masdar. Ya. Taibar kalau fikum. Dia bukan isim sifat. Walaupun secara hakikat dia bisa aja beramal, tapi syaratnya dia enggak terpenuhi. Dia bukan sifat, dia masdar. Yang namanya sifat itu tiga. Ya. Isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah itu yang seolah-olah dia fa'il pada wazan fa'ula yaf'ulu. Tapi bukan fa'il, sifah musyabbahah. Hasunah yasunu, hasanun, karuma yakrumu, karimun, kathura yakthuru, kathirun, nah, dan seterusnya. Itu namanya sifah musyabbahah. Ya. Tapi tafadhal dibaca berarti di sini. Ya. Zaki, baca Zaki. Wa qaulul mudhofi sifatan. Wa huma qaulul mudhofi sifatan. Sifatan khabar dari qaul. Terus Laisa sifatan, ditandangu laisa isma fa'il, wala isma ma'mul. Laisa isma, gitu kan. Wala sifatan musyabbahatan. Ini kan maktub ke isim laik, ke khobar laisa semua. Ya. Terus? Fi kuwati qaulika yadribu zaida wa hada laysa fi taqdiri yaqulu al qawli wa inna ma huwa fi taqdiri katibu katibun min qawli fa inna qawlu ma'nawiyyah. Baik. Mantafa fihi al-amran. Ini idhofah ma'nawiyah. Ya. Yang dia terbebas dari dua syarat yang ada pada idhofah lafdhiyah. Wa huma, yang keduanya adalah qaulul mudhofi sifatan mudhofnya mesti sifat, wal mudhof ilaih ma'mulan lah. Dan mudhof ilaihnya yang kedua syaratnya mesti ma'mul dari sifat, dari mudhof. Kami zali al madhkur, semisal contoh yang setelah disebutkan. Fa inna gulamu, ya gulamu Zaidin, dia laisa sifatan. Gulam isim jamid, dia bukan sifat. Ya. Dia bukan isim fa'il, isim maf'ul, bukan isim musyabbah. Li'annahu laisa isma fa'ilin wala isma maf'ulin wala sifatan musyabbahatan. Dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifat musyabbahah. Zaidin laisa ma'mulan lahu. Zaidin bukan ma'mul dari gulam. Ya, qabla al-idhofah, sebelum ada idhofah sekalipun. Ya, sebelum ada idhofah sekalipun. Li'annahu la yuqal gulamun Zaidan, karena enggak mungkin dikatakan. Gulamun Zaidan, berarti dia fix bukan ma'mul dari gulam. Dah. Nah, sekarang ya dikatakan di sini ya, atau dia tidak terpenuhi yang pertama aja, perkara yang pertama yaitu apa? Wa huwa qaunul mudhafi sifatan, sifat mudhafnya sifat. Kayak misal yang disebutkan. Fa inna ikram, ya dicontoh ikramu Zaidin. Dia masdarun mudhafun ila ma'mulih, dia masdar mudhaf yang diidhofahkan kepada ma'mulnya walaysa sifatan. Berarti ini idhofah ma'nawi. Aw intafa al-amru as-sani, atau tidak terpenuhi, atau dia tidak ada syarat yang kedua. Wa huwa kaunul mudhafi ilaihi ma'mulan lil mudhaf, yaitu mudhaf ilaihi mesti ma'mul dari mudhaf sebelum adanya idhofah. Semisal contoh yang disebutkan, fa inna katiba katibal qadiyah, gitu ya. Ya, katibal qadi. Aw al-awwal nahu ikram Zaidun as-sani faqat nahu katibul qadi. Ya. Juru tulis sekretarisnya sang qadi. Ya. Fa inna katibu wa in kana sifatan, katib walaupun dia sifat. Ya, kata bayaktubu, katib isim fa'il. Lakin halaisat mudafatan ila ma'mulih. Namun dia bukan mudaf kepada ma'mulnya. Ya. Dia bukan mudaf kepada ma'mulnya. Li'anna qaulaka daribu Zaidin fi quwwati qaulika yadribu Zaidan. Karena ucapan Anda daribu Zaidin ini pada kecakapan atau kapabilitas ucapan Anda yadribu Zaidan, sama aja. Cuman Anda lebih meringankan. Hah? Wa hadza laisa fi taqdir yaktubul qadi. Enggak ada kayak gitu. Yaktubu al-qadi. Wa innama huma fi taqdir katibun lil qadi. Kan begitu? Katibul qadi itu maknanya katibun lil qadi. Ya, maknanya juru tulisnya milik si qadi. Ya. Fa idafatu fa idafatuhu ma'nawiyatun, maka ma'nawiyah idafahnya. Itu karena takdirnya katibun lil qadi. Ya, bukan katibun qadian, bukan. Kalau begitu artinya aneh, justru bertentangan dengan makna mudhaf ilaihnya. Ya. Kan setelah jadi mudhaf ilaih katibul qadi, artinya apa? Juru tulis si qadi, si hakim. Nah, kalau kita katakan dia jadi ma'mul katibun qadian, apa artinya? Mencatat apa objeknya? Qadi. Objeknya qadi, maf'ul bihnya. Mencatat si qadi. Kan bertentangan dengan makna sebenarnya ketika mudhaf ilaih, ya enggak? Paham sini? Nah, udah ngerti? Wa innama huma fi taqdiri katibul qadi fa inna fa idafatuhu ma'nawiyatan. Baik. Ah, berikutnya. Fadhal dibaca sini. Raymond. Mutawaggilatun. Mutawaggilah. Itu dari berasal dari apa? Tawaggala, ya tawaggalu, mutawaggil. Mutawaggilatun fil ibhar. Uhifat. Wa in uhifat ila ma'rifati faqul ila ma'rifatin. Wa in uhifat ila ma'rifati faqul. Wa misli wa namima wa dalilu ala dhalika annaha taqau sifatun lilnaqiyati nahu marabtu birajmin birajmin ghairika wa ra'aytu rajulan mislaka wa nakiratu la tusifu la tusifu la tusifu bima'rifati wa idhafatu wal idhafatu bil ma'rifati alnya hilang itu semua kacau artinya Raymond. Ah, antum bahasa Arab ini bukan bahasa kita. Kalau kita kue, kita kue, nah, itu sama aja. Ya, Raymond, mon-monon, sama aja. Raymond, Raymond, Raymond, Raymond, Ar-Raymond, sama aja. Bahasa Arab gak bisa. Bil ma'rifati, bil ma'rifati. Al-idofa, idofa. Artinya udah beda. Gak ada diterima kayak gitu. Dianggap salah. Udah ulang. Biasa aja wan nakiratu sampai pakai guna segala ya. Anil Eh kenal gak Asamsiyah Komariah? Hah? Kok Anil Taksis? Anil Taksis. Anil Taksis. Falamma udifa ila nakiratin tahtassu biha. Wal muradu bil taksis ma la yadubu darajatan ta'rifi. Itu apa tadi? Falamma udifa ila nakiratin takhtassu biha. Boleh juga takhtassu biha. Boleh begitu. Terus mana ini? Oh, itu shadnya dua remon. Berarti tukhassasu. Terus Dari mana tadi Raymond bacanya? Mahdun. Ya. Lihat di matan dulu biar kita enak paham. Waktu sama hadhil idofah mahdatun. Nah, idofah ini dinamakan mahdoh. Mahdoh itu apa sih? Artinya ay khalisah, murni. Idofah murni. Betul-betul idofah. Gak ada embel-embel di ma'mul aslinya. Nah, enggak. Ai khalisatun li annaha laysat fi taqdiril infisal, karena dia ya bukan pada takdir terpisah. Kan kalau 2000 Zaidin itu takdirnya terpisah. 2000 Zaidan. Ya gitu kan? 2000 Zaidan. Itu takdirnya terpisah. Atau ketika hasanul wajhi. Ya, hasanul wajhi. Ini takdirnya apa? Hasanun al-wajhu, hasanun al-wajhu, itu takdirnya infisal terpisah. Tapi kalau gulamu Zaidin, enggak. Ini itisal, memang betul-betul tersambung. Itla yuqalu fi gulami Zaidin gulamun Zaidan. Enggak mungkin. Karena tidak dikatakan gulamu Zaidin, gulamun Zaidan. Wa qawluhu nahu gulamu Zaidin fa gulamu qabla al-idhafati kana nakiratan. Gulam sebelum idhafah dia nakir. Falamma udifa ilal ma'rifati iktasaba ta'rifa minha, maka ketika dia diidofahkan ke ma'rifah karena Zaid adalah ma'rifah di isim alam, iktasaba maka dia mengambil atau mendapatkan at-ta'rifah status kema'rifatan minha, berdari proses idofah ini. Sudah gampang ini ya, ini sudah dipelajari. Ya, tanbihun, nah, tanbih. Ya, di sini peringatan. Hunaka asmaun, asmaun, ya, ma'rifah. Yang nakiroh itu asma nama orang. Isim alam asma binti Abi Bakar. Hunaka asmaun mutawaggilah. Ya, ada beberapa isim-isim yang mutawaggilah. Mutawaggilah itu yang masuk ke dalam fil ibham. Dalam kemubhaman. Ya, dalam kemubhaman. Isim-isim yang mubham. La tata'arrafu, tidak menjadi ma'rifat. Wa in udifat ila ma'rifatin, walaupun diidhofahkan kepada ma'rifat. Semisal ghair, misl. Semisal ghair, mislu, dan semisalnya. Wa nahwihima. Wa dalilu, bukti. Ala anna dhalika, ala dhalika annaha la taqa'u sifatan li nakira. Ya. Bahwasannya dia, apa namanya, bukti bahwasannya isim-isim ini, apa namanya, dia tetap sebagai sifat bagi nakirah, tetap sebagai sifat bagi nakirah. Nahu, ya. Jadi dia jadi sifat, bukan jadi hal. Kan kalau ma'rifah hal gitu ya. Marartu bi rajulin, ya, perhatikan marartu bi rajulin, rajulin kan nakirah ya. Goirika. Nah, ini goirika ini jadi sifat bagi nakirah. Nakirahnya mana tadi? Rajulin. Padahal kaf kan ya, domir ya. Nah, tapi enggak, tetap nakirah. Jadi dia adalah apa namanya? Sifat. Ya. Perhatikan ya, dia adalah sifat. Cocok kan? Yang namanya na'at itu mesti selaras dengan manutnya. Dalam hal ma'rifat atau nakirah. Ra'aitu rajulan mislaka. Nah, ini kan diidhofahkan ya, mislaka. Kafnya ini idhofah domir. Jadinya harusnya ma'rifat, tapi enggak. Karena dia isim, ya, dia yang status itu masuk dalam kemubahaman. Ya. Wan nakiratu la tusafu bil ma'rifah. Yang namanya isim nakirah tidak dapat disifati, dinaatkan di, ya, dengan ma'rifah. Berarti dia nakirah. Nah. Wal idhofatu fi hadha naw'i ma'nawiyatun. Idhofah pada jenis ini, ghairuka, mislaka, itu idhofah ma'nawi. Ya. Idhofah maknawi. Tufidu takhsisa. Yang hanya memberikan faedah pengkhususan. Duna ta'rifi. Bukan ya, memberikan faedah kemakrifatan. Sudah? Wa qawluhu nahu gulamu rajulin. Fagulam qabla al-idafati kana nakiratan khaliyatan 'an takhsis. Ya, gulam sebelum idafah dia nakirah yang kosong, yang tidak ada pengkhususan. Gulamun rajulun gitu kan. Falamma udifa ila nakiratin, ya, maka ketika diidafahkan kepada nakirah tu khassasu biha, maka dikhususkan dengan ya dengan nakirah tadi, gulamun rajulin, ini khusus dibandingkan dengan gulam tok. Ja'agulamun. Nah, tapi kalau ja'agulamun rajulin. Nah, ini ada pengkhususan. Wal muradu bi takhsis, yang dimaksud dengan takhsis ini apa sih? Ya, kan ada pengkhususan nih. Ya, gulamun rajulin. Ya, kalau gulamun zaidin, jelas memberikan ma'rifah. Ya. Yang dimaksud dengan takhsis ini apa sih? Mala yablughu darajata ta'rif, yang belum sampai ke derajat ma'rifat. Fa inna gulamun rajulin akhassu min gulamin. Karena kalau dikatakan gulam rajulin ini lebih khusus, lebih spesifik dibandingkan dengan gulam tok. Walakinnahu lam yatamayyaz bi'aini. Namun dia tidak berbeda dengan ya ainnya sendiri, dengan kalimat itu sendiri, katamayyaza gulamu zaidin. Semisal terbedakannya kalimat gulamu zaidin. Qalahu fil mughni. Baik. Wa ammal idhafatu al-lafdhiyyatu fala tufidu ta'rifan wala takhsisan wa innama tufidu takhfifan fil lafdhi wa tusamma ghayru mahdatin. Ya, barakallahu fik. Adapun ya di sini idhafah lafdhiyyah, ya, fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Maka yang namanya idhofah lafdhiyah, dia tidak memberikan ya pengertian ma'rifat, tidak pula memberikan pengertian takhsis. Nah, terus dia apa dong? Innama tufidu takhfif fil lafdh. Ya, tufidu takhfif fil lafdh, hanya memberikan faedah meringankan bacaan, ya, daripada nyebut Doribun Zaidan, mendingan Doribu Zaidin. Doribu Zaidin. Nah, ini lebih enak. Daripada Doribun Zaidan. Ini jelas ini, ya. Coba antum. Doribun Zaidan. Nah, kayaknya butuh dua napas. Gitu. Doribun Zaidan. Doribun Zaidan. Tapi Doribu Zaidin. Nah, enak. Nah, ini dinamakan tusamma ghairu mahdatin. Dinamakan ghairu mahdoh. Baik. Baca sini. Siapa? Nugraha. Sifatan lil nakirati nahu ja'a rajulun dhoribun zaidin dhoribun zaidin wa dhoribun zaidin sifatan lil rajulun wa huwa nakiratun wa nakiratu tasuqu bil ma'rifati wa tanilu ala annaha la tufidu al mudafu takhsisan anna asla qawlika dhoribun zaidin bil khafdi dhoribun zaidan bin nasbi فالاختصاصُ بالمعمول حاصلٌ قبل الإضافة كما تقدم قوله الأول في اتفاق والثاني على الأصل على الصحيح قوله إنما تفيد التخفيف إنما تفيد التخفيف في اللفظ أي لأن قولك هذا دور زيد وهذا دور زيد بالإضافتي أخف من قولك هذا ضارب زيدا وهذان ضاربان زيدا بأدنها قال ابن لأن الأصل في الصفة أن تعمل أن تعمل برعمل ولكن الخوف أخف منه إن لا تدرين معه ولا نعلم وقوله تسمى غير محضة أي غير خالصة لأنها في تقدير الانفصال فإن أصل قولك ضارب زيد بالخفض ضارب زيدا بالنصب كما علم مما مر Fala tufida ta'rifan wala takhsisan. Ini idhofah lafdhiyah. Wa dalil ala annaha la tufidul mudhaf ta'rifan. Ini dalil bahwasanya mudhaf lafdhi ini tidak memberikan faedah ma'rifat. Wuqu'ul mudhafi fiha sifatan lin nakirah. Yaitu ya wuqu'ul mudhaf fiha ya bahwasanya mudhaf ilaih ya mudhaf adanya mudhaf di sini pada idhofah lafdhiyah ini pada kalimat yang nakirah, dia dapat menjadi sifat bagi nakirah. Kalau dia ma'rifah, enggak mungkin dia jadi na'at bagi nakirah. Paham enggak itu? Contoh, ja'a rajulun, ini kalimat ini ya, yang fa'il nakirah. Daribu Zaidin. Daribu Zaidin. Walaupun mudhafun ilaihnya itu ma'rifah. Walaupun mudhaf ilaihnya itu ma'rifah, tapi dia tidak memberikan faedah ma'rifah. Kenapa? Karena dia lafdhiyah. Ya. Fadharibu Zaidin sifatun li rajulun. Ya, dia nakirah. Wa nakiratu la tusahu bil ma'rifah. Sudah paham sini? Ya, walaupun mudhafun ilaihnya adalah ma'rifah. Yang memberikan faedah dengan adanya mudhaf ilaih ma'rifah itu kalau jenis mudhafnya adalah idhofah lafdhiyah. Ta'afan, idhofah ma'nawiyah. Jadi antum mesti pahami ya, mana idhofah lafdhiyah, mana ma'nawiyah. Biar nanti bisa memahami makna sebuah kalimat. Ya. Pokoknya gampang, idhofah lafdhiyah itu yang ketentuannya dua. Mudhofnya adalah sifat. Sifat itu cuma tiga. Mudhofun ilaihnya adalah makmul dari sifat tersebut. Aslinya. sebelum adanya idopa. Nah, kalau idopa labdi ya, enggak seperti itu. Dia idopa labdi. Nah, sedangkan idopa labdi ya, dia enggak bisa memberikan faedah tarif, enggak bisa memberikan faedah takhfif. Ya. Nah, sedangkan yang bisa memberikan faedah tarif dan takhfif itu hanya pada idopa maknawinya. Ya, kalau mudah penilainya marifah, maka jadi ma'rif, ta'rif. Marifah juga semuanya, bula musik. Kalau enggak, nakirah, takhfif. Ya, takhfif. Takhfif. Apa? Takhsis. Kalau yang takhfif hanya pada idopah, labdi. Nah, itu kaedahnya. Gampang kan? Niko, udah bisa dicerna. Gampang nahu ini kan? Tapi kalau antum baru belajar ya bingung, apaan sih ini? Ya Rahman ya, sekarang udah ngerti Rahman? Masya Allah. Jadi syekh di Lombok ini. Baik. Wadalilu ala annaha la tufidul mudhaf, mudhaf takhsisun. Dalil bahwasanya mudhaf ini enggak bisa memberikan faedah takhsis. Anna asla qaulika daribu Zaidin. Ya, ma'rifat aja enggak bisa. Ya, takhsis aja enggak bisa apalagi ma'rifat. Ya. Ucapan ada daribu Zaidin bil khabdi daribun Zaidan. Aslinya adalah daribun Zaidan. Ini asalnya. Binasab dengan nasab Zaidan. Fal ikhtisas bil ma'mul hasilun qabla idafah. Ya, sedangkan pengkhususan dengan ma'mul dengan si Zaid itu sudah ada sebelum idafah. Ya. Itu sudah ada, sudah hasil, sudah terhasilkan pengkhususannya. Kama taqaddama qabl, sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya. Kan sebelum ada idafah gini, daribun Zaidan. Ya, sudah ada pengkhususan, sudah ada. Ya. Dialah sang pemukul Zaid. Ya sudah ada pengkhususannya, sudah. Wal awwalu biittifaq wa tsani 'alal ashah. Sedangkan yang pertama maksudnya apa? Dia enggak bisa memberikan faedah ma'rifat pada idhofah lafdhi ini berdasarkan kesepakatan. Adapun yang kedua tidak bisa memberikan faedah takhsis ini 'alal ashah aja. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Wa qauluhu innamat tufidu takhfifan fil lafdhi. Jadi apa dong idhofah lafdhi hanya memberikan faedah takhfif dalam lafaz li anna qaulaka hadza daribu zaidin wa hadani daribani zaidin bil idafah wa hadani dariba zaidin di hadaf non ya. Ini akhafu, ini lebih ringan kalau pakai idafah ini min qaulika daripada ucapan anda hadza daribun zaidan wa hadani daribani zaidan bi adamina, tanpa adanya idafah, hanya itu idafah. Ya, ini jujur, ini benar enggak? Lebih ringan enggak? Iya. Qala fil mughni, ya fil mughni mughni labib Ibnu Hisam, li annal asla fi sifati an ta'mal. Ya. Kenapa? Karena hukum asal pada sifat dia beramal. Walakinnal khabdu akhaffu minhu. Namun dengan li khabat ini lebih ringan. Itla tanwina ma'ah wala nun. Kenapa dengan di idop apa dengan di khob apa namanya diidopatkan lebih ringan karena tidak ada tanwin. Kan kalau hadza daribun Zaidan tuh. Nah kalau hadza daribu Zaidin, nah ini ada tanwin, enggak ada tanwin yang dimudhof. Ya, enggak ada tanwin yang dimudhof. Kalau dimudhof pun nilai ya ada Zaidin gitu. Ya. Namun kasrah lebih ringan. Makanya namanya khofat. Zaidin lebih ringan daripada Zaidan. Zaidin. Zaidan. Nah, makanya namanya khofat. Apa artinya khofat? Rendah. Itu. Ricok gak ricok apa-apa nih. Pokoknya gitu. Baik, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Ya. Wala nun, tanpa ada nun. Tanpa ada nun, ini pada isim. Ya, musanna. Ya, hadani. Daribani. Zaidan. Cuman kalau idhofah coba. Hadani, dariba, Zaidin. Adani doriba Zaidin. Baik, barakallahu fikum. Nah, tanpa ada nun di mudhaf, adani hadada Zaid. Doriba Zaidin, bukan doriba. Wa qawluhu tusamma ghairu mahdatin, ini dinamakan juga ya idhofah ghairu mahdah. Ai ghairu khalisatin. Enggak khalisah li annaha fi taqdiril infisal. Ya. Ya. Kenapa? Karena kalau ya mana sih? Ini dari matan yang mana nih? Wa tusamma hadhihi al-idhofah mahdah wa tufidu ta'rifah wa takhsisah. Oh, yang ini ya. Yang idhofah lafdhiyah ya. Idhofah lafdhiyah ini dinamakan dengan apa namanya? Ghairu mahdhah. Kenapa ghairu mahdhah? Ini yang mana nih sama? Oh, di atas ya. Wal idhofah wa amal idhofah lafdhiyah fala tufidu ta'rifah. Wa itu sama ghairu mahdhah. Kenapa dia annaha bi taqdirin infisal? Karena dia pada takdir infisal, terpisah gitu. Terpisah. Beda dengan idhofah ma'nawiyah, gulamu Zaidin, gulamun li Zaidin. Ya. Baik. Babu sajin babun min saja. Oh, ini enggak daribun Zaidan, itu terpisah. Fa inna asla qaulika daribu Zaidin bil khafdi daribun Zaidan, asal dari daribu Zaidin, daribun Zaidan binasab kama ulim mimma marra, sebagaimana diketahui dari yang telah lalu. Faqala was sahihu anna al mudafa ilaihi majrurun bil mudaf. Ngerti enggak? Harus ngerti enggak? Ihsan, paham? Sejak cukur rambut banyak pahamnya antum. Baik. Wa sahih anna al-mudhaf ilaihi majrurun bil mudhaf wa la bil idhafah. Yang sahih mudhafun ilaihi amilnya itu kenapa? Ya, mudhaf ini dia majrurnya dengan mudhaf bukan dengan idhafah. Kenapa? Karena pakai kalau dikatakan ya jaa gulamu Zaidin, mana amil Zaidin? Majrurnya mana? Kan yang namanya majrur itu amilnya cuma dua, yang sahih tabi enggak masuk. Apakah dengan huruf atau dengan idhofah atau mudhof. Nah, kalau antum katakan idhofah, berarti amilnya mana? Bukan mudhof. Bukan. Amil apa? Ma'nawi. Nah. Tapi kalau antum katakan ja'a gulamu Zaidin, mana amil Zaid? Mana amil Zaid? Gulam. Ja'a gulamu Zaid, gulam. Berarti mudhof. Iya. Nah, kalau ada amil lafzi itu muqaddam daripada amil ma'nawi. Itu kaedahnya. Ya. Kalau ada amil lafzi itu lebih didahulukan daripada amil makna. Paham sini? Jadi i'rab takdiri itu darurat kalau enggak ada lafzi. Nah, i'rab takdiri. Paham enggak itu? Nah, tapi kalau ada, yang ada aja yang digunakan. Paham sini? Udah ngerti? Ngerti ya Nugraha. Baca sekarang siapa si Suyudi? Tafadhol. Oh, saya belum lanjutin. La bil idhafati wa tabi'ul mahfud ya'ti bit tawabi' insyaallah. Wa tabi'ul mahfud itu juga datang dengan tawabi'. Ya. Tabi'ul mahfud dia berarti dengan tawabi' insyaallah. Ya'ti bit tawabi' itu sedangkan tabi' mahfud akan datang penjelasannya di pada pembahasan tawabi' insyaallah. Akan diterangkan nanti. Lanjut. لآخره اختلف النحويون في الجار لمضاف إليه على ثلاثة أقوال أولها وهو الصحيح أنه مجرور بالمضاف وفاقا لسببيه بدليل اتصال الضمير به والضمير لا يتصل إلا بعامله تقول غلامي وغلامك وغلامه كما تقول أكرمني وأكرمك وأكرمه wasaniha annahu majrurun bil idafati wa huwa qawlu suhaili wa abi hayyan wa huwa dha'ifun li annaha ma'naniyatun wal ahlu al ma'nawi inna ma yusaru ilayhi fil ali inda ta'ajjuril ami inda ta'ajjuril amili allazi wa huwa qad wujida wa salifuha annahu majrurun bil harfi al muqaddari wa huwa allamu aw min aw fi wa huwa qawlu bani al badish wa huwa da'ifun aydan li anna hadha al harfi wa idqa'a amalihi da'ifun. Dah jelas ini. Si Yudi kian hari bacanya semakin ada kemajuannya. Awal-awal kan datang unyu-unyu culun. Sekarang udah ngirap dia. Baik. Was-sahih annal mudaf ilaih majrurun bil mudaf la bil idafah. Was-sahih. Ila akhir. Ikhtalafa annahu yun qala fi usyarih. Ya, berarti kan qala asy-syari' ikhtalafa annahu yun, para ulama ahli tahu berselisih pendapat fil jari, ya, tentang siap al jari ini kan kayak ar-rafi' an-nasib yang memajrurkan isim fa'il, tentang siapa yang memajrurkan lil mudhaf ilaih, siapa yang memajrurkan mudhaf ilaih. Ya, ini adalah salah satu aqwalin, terbagi menjadi tiga pendapat. Awwaluha wa huwa sahih, yang pertama ini yang sahih, annahu majrurun bil mudhaf wifaqan lisibawi, ini yang majrurnya dengan mudhaf ini apa selaras sepakat dengan pernyataan sibawi. Apa buktinya, dalilnya? Bidalil ittisalid dhamir bih, ya, dalilnya adalah dengan dhamirnya bersambung dengan mudhaf, ya. Wadomiru, sedangkan domir, ya, perhatikan, antum mengatakan gulami, gulamaka, gulamuka, ja'a gulamuka, ya, gulamuka, kaf itu majrur, ya. Kaf itu, ya, domir, imali jarin, ya. Mana amilnya? Gulam. Loh kok gitu? Iya, karena dapat bersambung dengan mudof, dapat bersambung dengan amil. Nah, ini kaedahnya nih. Wadomir la yattasilu illa bi'amilihi. Sedangkan yang namanya domir tidaklah bersambung melainkan dengan amilnya. Ya. Bisa antum mengatakan minhu, minka. Mana amil dari hu? Huruf min. Ya enggak? Baik, sudah. Ini pada kemudian apa namanya? Idnadahu rabbuhu. Idnadahu. Hu apa irabnya di sini? Domir. Mabni ala dom fi mahali nasbin. Maf'ulun bih dari nada. Mana amilnya? Nadahu rabbuhu. Rabbuhu. Hu. Hunya itu berarti apa? Majrur. Ya enggak? Domir. Apa? Mudhofun ilaih. Mana amilnya? Rabbu di situ. Rabbu. Idnadahu rabbuhu. Bersambung dengan amil. Paham enggak sini? Ya. Baik. Ra'aituka. Ra'aituka. Mana amilnya? Mana amilnya? Ra'aitu. Nah, ini dapat bersambung dengan amil. Wa huwa qawlu Suhail. Mana kok Suhail? Kau. Taqul gulami gulamuka gulamuhu. Kama taqul akramani akramaka akramahu. Ini sebagaimana Anda berkata begitu. Akramani akramaka akramahu. Naam. Wasaniha, yang kedua. Annahu majrurun bil idafah. Yang pendapat yang kedua, mudhofun ilaih majrur dengan idafah, ini qaulu Suhaili Abu Hayyan, tapi ini dhaif. Kenapa? Li annaha ma'nawiyatun. Ya. Karena idopah yang ini kalau pakai yang namanya idopah pakai domir, ya, idopah ma'nawiyah. Ya, idopah ma'nawiyah. Wal amilul ma'nawi, wal amilul ma'nawi innama yusaru ilaihi fil amal inda ta'adzuril amil al-labdi. Misalkan, tapi gini ya kawan. Misalkan saya katakan daribuhu. Daribuhu. Ini ma'nawiyah apa labdiyah? Ma'nawiyah apa labdiyah? Labdiyah. Aslinya berarti gimana kalau daribuhu? Daribun huwa gitu. Enggak ada daribun huwa. Malah huwanya nanti disangka orang apa? Adaribuhu. Mesti adaribuhu. Ya. Daribun huwa enggak bisa. Ya, mesti diganti. Ya. Tapi kalau misalkan saya katakan begini, daribun iyahu. Berarti apa? Itu labdiyah, enggak ada mungkin karena domir munfasil iya pasti dia sebagai maf'ulun maf'ulun bi. Nah, ini dikecualikan berarti domir munfasil yang iya. Karena dia khusus untuk maf'ulun bi. Jangan antum gabungkan. Wal amilul ma'nawi berarti kalau ya, apa namanya? Doribun iyahu itu ya berarti dia enggak bisa diidofahkan. Ya, enggak bisa diidofahkan. Coba diidofahkan jadi gimana? Enggak bisa. Ya, berarti enggak masuk urus pembahasan itu. Tapi li annaha ma'nawiyatun wal amilul ma'nawi, ya, amil ma'nawi ya gulamu Zaidin gulamuka innama yusaru ilaihi fil amali inda ta'adduril amili al-nabdi. Yang namanya amil ma'nawi ya. Mana? Di anna ma'nawiyatun ini bukan domir ma'nawiyah tapi amilnya amil ma'nawi. Afwan ini. Baik, perhatikan. Misalkan majrur bil idofah. Majrur bil idofah. Ini tadi yang saya katakan, ini perkataan ini dhaif. Karena berarti amilnya ma'nawi, ini bukan domir ma'nawi, apa bukan idofah ma'nawi, bukan. Tapi amilnya ma'nawi. Bukan idofah ma'nawi, bukan. Ya. Amilnya ma'nawi. Sama kayak antum mengatakan, ya, Zaidun qa'imun. Apa i'rabnya Zaidun? Zaidun qa'imun, apa i'rabnya Zaidun? Mubtada. Mana amil mubtada? Ma'nawi. Apa amil ma'nawi? Apa ma'nawinya itu? Berarti enggak ada takdirnya. Berarti enggak ada takdirnya, karena dia ma'nawi. Ya, apa maknanya? Apa amil ma'nawinya? Ibtida. Ya, ibtida. Ya. Sama kayak antum mengatakan begini. Yadribu Zaidun amron, yadribu. Apa i'rabnya yadribu? Fil mudhari marfu. Kenapa marfu? Mana amilnya? Amil ma'nawi. Apa nama amil ma'nawinya? Litajarrudihi anil jazimi wan nasibi atau anil nasibi wal jazimi. Nah, kalau amil ma'nawi, perhatikan. Amil ma'nawi innama yusaru ilaihi fil amal. Amil ma'nawi itu dapat ya, dijadikan sebagai amal. Kapan? Inda ta'adduri al-amil al-labdi. Ketika amil labdi itu tidak mungkin hadir di situ. Ya, tidak mungkin hadir di situ. Nah, sedangkan pada gulamu Zaidin, ja'a gulamu Zaidin, ya, ja'a gulamuhu, ja'a gulamuka, ya, perhatikan. Mau idofah apa aja kayak begini, mudah-mudahan ini. Nah, mudah-mudahan ini, amilnya itu wujud. Wa waqad wujida, padahal ada. Ya, ja'a gulamu Zaidin. Mana amilnya? Itu ada gulam. Mendingan pakai yang ada daripada yang enggak ada. Ini yang ada amil lafzi namanya. Paham sini? Nah, udah ngerti? Wasalisuha, yang ketiga, annahu majrurun bil harfil muqaddari. Waduh, ini ada lagi nih. Jadi ada yang mengatakan, oh itu mudhofun ilaih, amilnya adalah majrur dengan huruf jar muqaddar. Apa maknanya? Yaitu yang tadi, yang sebelumnya. Ya, bisa apakah lam, min, atau fi. Misalkan itu mengatakan, ya ja'a gulamu Zaidin, berarti ja'a gulamun li Zaidin. Oh enggak, itu hanya maknanya saja. Ya, bukan jadi amil beneran. Wa huwa qawlu ibn Badish. Badish. Ini susah amat. Badish. Huruf khutbah dengan huruf dzal jauh ya. Li'anna hadzal harfi, karena kalau dihadap huruf, huruf dihadap itu li Zaidin begitu kan, huruf lam. Wa ibqa'a amalihi, tapi tetap ada amalnya. Ya, dhaifun, ini dhaif. Baik, sudah. Bisa lanjut di jam 7. Babu irabil af'al. Nah, Zaki, gimana? Lanjut atau cukup? Hah? Cukup? Bahaya antum. Baik, cukup sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada yang mau tanya enggak? Hah, silakan.